Bismillahirrahmanirrahim. Safal awal nikra'un al-hadith. الصف الثاني الثالث لم يقرأ فلا يقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Babu qawillahi ta'ala. Babu firman Allah ta'ala. Wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil faridatan min Allah. Sesungguhnya zakat ataupun sedekah di sini untuk 8 asnaf, 8 bagian. Yang pertama, fuqara, orang fakir. Yang jadwal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha, para pengurus zakat. Ini juga mendapatkan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk bisa masuk agama Islam atau dilembutkan hatinya untuk lebih mencintai kepada Islam. Demikian pula lafir riqab, dan dalam budak, kalau orang yang seterusnya masih budak. Wal gharimin, para orang yang banyak hutang. Fi sabilillah, dan orang di jalan Allah. Fi sabil, dan orang yang di dalam perjalanan. Ini delapan bagian. Para ulama berselisih pendapat apakah ketika memilih zakat tersebut itu harus diperuntukkan untuk delapan asnaf tadi, atau boleh salah satu dari delapan ini. Jumhur mengatakan boleh meletakkan pada satu bagian, misalnya diberikan khusus kepada orang fakir atau khusus di jalan Allah. Dan Imam Syafi'i menyatakan harus terbagi menjadi delapan bagian. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Pertanyaan sekarang, apa perbedaan antara fakir dengan miskin? Ya Imam, tidak mencukupi kalau miskin, pas, tidak mencukupi, pas. Ya, sebagian menyatakan situ terjadi persamaan, tapi yang jelas seorang fakir itu lebih dahsyat. Nah, lebih dahsyat kebutuhannya. Nah, misalnya sehari bisa makan, sehari tidak, itu masuk di mana, miskin atau fakir? Fakir. Nah, jadi orang fukara itu kebutuhannya lebih dahsyat. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya. Sebaliknya, ya rajih adalah kalau fakir itu lebih dahsyat kekurangannya, orang miskin tidak sebagaimana orang fakir. Infuqara masakin wal amilina 'alaiha, para pekerja, para pengurus zakat. Waktu itu seperti Abu Hurairah, dia sebagai pengurus zakat juga mendapatkan bagian. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya, walaupun ini orang-orang kafir atau mereka-mereka sudah masuk Islam tapi belum kuat keislamannya. Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Aqra bin Habis 100 ekor unta. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melunakkan hatinya dan bisa lebih mencintai Islam. Bagaimana? Nah, Rasulullah SAW ketika dia mencium Hasan Hussein, wa Aqra bin Habis indana awlad asrah, kalau nukabbil wahidah minhum, kami memiliki 10 anak, tidak pernah satupun dari mereka kami menciumnya. Man layarham layurham, barang siapa tidak memiliki kasih sayang, tidak akan dikasih sayangi. Dan juga para sahabat yang lainnya. Sementara orang Ansar yang sudah kuat justru tidak diberikan, sampai di antara mereka ada yang protes kepada Rasulullah SAW. Namun ini masuk di bagian mu'allafah qulubuhum. Fariqah berbudakan juga. Wal-gharimin, mereka-mereka yang menanggung banyak hutang. Fisabilillah secara umum. Baik itu orang yang berperang di jalan Allah. Para tulab ilm masuk juga di sini. Fisabilillah, banyak syekh yang memberi hadir wadi menyebutkan bal min afdal jihad, termasuk seutama-utama jihad adalah mencari ilmu. Nah, maya di masjid hadza wa la tira bi khair yata'allamu wa yu'allimuhu illa fahuwa bi manzilah al-mujahid fi sabilillah. Barang siapa datang ke masjid ini tidak menginginkan kecuali kebaikan, ahli sabirirah, baik dia belajar atau mengajar, kecuali kedudukannya sama dengan pejuang di jalan Allah. Ini keberuntungan bagi para thullab ilm. Demikian pula para orang melakukan ibadah haji. Hadis Aisyah, ya Rasulullah, nara al-jihad min afdalil amal. Ya Rasulullah, kami berpendapat bahwasan jihad itu seutama amalan. Rasulullah mengatakan, walakin afdalul jihad hajjun mabrur. Tetapi jihad yang paling utama, nah, adalah haji yang baik, haji yang mabrur. Dan juga Rasulullah menyebutkan berkaitan para wanita, mahdul jihad la kitala fihin, tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu melakukan ibadah haji. Ini masuk juga fi sabilillah wa binis sabil, orang-orang di dalam perjalanan. Juga para penuntut ilmu masuk di dalamnya. Sehingga jikalau memberikan sebagian zakatnya kepada 8 bagian dari misalnya kepada pencari ilmu, atau mereka yang hendak melakukan ibadah haji atau yang berperang dan lain sebagainya, maka pemberian zakatnya itu sah. Wayukar an Ibn Abbas, disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yu'tik min zakati malihi, ia bisa membebaskan budak dengan zakat harta bendanya. Jadi zakatnya digunakan untuk membebaskan budak. Ini masuk pada mana? Wafir riqab, perbudakan. Wayuti fil hajj, dan juga memberikan dalam melakukan ibadah haji. Jadi misalnya ayahnya ingin melakukan ibadah haji, kita punya zakat, tidak mengapa kita berikan kepada ayah tersebut supaya bisa melakukan ibadah haji. Nah, waqala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, in ishtara abah min az-zakah jaza. Jika lo ia membeli ayahnya, dan ayahnya seterusnya masih budak, dan dibeli oleh anak tersebut melalui zakat selain harta bendanya, maka itu boleh. Ini masuk dalam riqab, kafir riqab. Bayuti fil mujahidin, dan juga memberikan kepada orang-orang yang berjihad. Jumhur mengatakan di sini secara umum, lil ghani wal fakir, baik mereka-mereka orang yang kaya atau orang fakir, yang penting mereka itu berjihad, tidak mengapa. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan lil muhtaj, ya, untuk orang yang butuhkan saja. Yang rajih keumuman di situ, wa fi sabilillah, untuk yang di jalan Allah, baik mereka-mereka yang kaya ataupun yang miskin, tidak mengapa ketika berperang kita berikan bantuan. Termasuk yang di Damaskus sekarang ini. Jangan dikira di Damaskus tidak ada orang kaya, banyak orang kaya di sana. Ikut berperang, kaya memberikan bantuan, mereka mendapat bagian, tidak mengapa. Dalam kondisi nah berperang. Walladzi lam yahud, demikian pula orang yang belum haji. Summa tala, Dan beliau membacakan firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah yang adalah zakat itu adalah untuk orang fakir dan seterusnya. Al-ayah. Fi ayyiha a'taita ajzat. Dimanapun bagian dari 8 bagian dari asnaf, maka engkau akan mendapatkan pahala. Sah. Nah, zakatnya sah 8 bagian. Tapi di sini Al-Imam Bukhari berpendapat sebagaimana pendapatnya jumhur ulama. Jadi kita berikan satu bagian saja, misalnya untuk orang yang dilembutkan hatinya tidak mengapa, atau orang yang fakir saja tidak mengapa. Waqala Nabi SAW, inna Khalida, sunnya Khalid bin Walid, ihtabasa adra'ahu fisabilillah. Di sini ada perselisihan kalau tidak disebutkan dengan adadah. Sebagian mengatakan al-hayawan wa aslihah. Allah. Al-hayawan wal aslihah. Jadi hewan-hewan dan juga senjata-senjata yang memang yang ditahan untuk jalan Allah, digunakan untuk berperang. Adra. Nah, memang disiapkan di situ, disiapkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yulkar an Abilas. Abilas terjadi sesian, sebagian mengatakan Ziyad, sebagian mengatakan Abdullah namanya. Abu Las. Nah. Al-Khuzai. Nah, siapa nanti yang apa? Ini kunyah Abu Las. Ada yang kunyahnya Abu Manazil. Nah, di sini. Siapa yang kunyahnya Abu Manazil? Abdul Wahid. Hamala Nabi SAW ala iblis sadaqah lil had. Nabi Muhammad SAW muatkan untuk kami unta sedekah dalam melakukan ibadah haji. Baik, hadatsana Abu Yaman. Abu Yaman berkali-kali. Hai Umar, siapa namanya? Abu Yaman, anda Muhammad. Al-Hakam Ibnu Nafi. Nah, berkali-kali Al-Hakam Ibnu Nafi. Dari mana dia ini? Lupa. Arido. Al-Bahrani Abu Yaman. Akhbarana Su'aib. Berkali-kali Su'aib. Anda Abdul Salam. Su'aib bin Man bin Abi Hamzah. Ayahnya Dinar. Wa asbutun nas fi zuhri min asbatin nas fi zuhri. Ya Rafi, sebutkan asbutun nas fi zuhri. Telah lewat. Ya Su'aib Uqail. Ada ya Umar, Malik, Ma'amar, Yunus, Nuhyayna. Baru 4 dan 2. Su'aib Muqail. Taib 6. Asbatun Nas Zuhri. Kuliahnya siapa ini? Su'aib Besar. Bagaimana dukan Besar Enda Luqman? Muhaddis. Nah, muhaddis. Ketika tidak hadir di majlis ayahnya, suatu hari tidak hadir, Maka sebagian yang hadir di situ bertanya, lima Syuaib mai hadir ma'ana, kenapa Syuaib tidak hadir bersama kita? Qala syaghalahu tib, tersibukkan dengan ilmu kedokteran. Ayahnya mengatakan demikian. Haddatsana Abu Zinad, anda ya Abian Abdullah bin Zakwan, memiliki paman. Siapa pamannya? Entek-entek ya Abdurrahman, Abu Ahim Majusi, Qatil Umar bin Khattab. Yang membunuh Umar bin Khattab, nah, dalam salat subuh dengan memakai apa? Pisau yang memiliki dua cabang, dilapisikan racun, tusukan ke punggungnya. Nah, setelah itu Umar terjatuh. Terjatuh, akhirnya Abu Al-Majusi menusukkan ke 13 sahabat yang lain. Dan kuburan Abu Al-Majusi yang ada, yang apa istilahnya, apa yang dikuburkan karena dibunuh di Madinah waktu itu, apa, dia meninggal di Madinah, mati di Madinah setelah setelah dia membunuh Umar. Kemudian ada sebagian sahabat yang meletakkan kain di atas kepala Abu Al-Majusi, akhirnya dia bunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Allah alam, yang dikuburkan di Iran itu apanya? Yang jelas kuburannya dijadikan untuk salat, dijadikan untuk tawaf dan lain sebagainya. Banyak kaum muslimin yang protes saat itu. Namun Iran ma'ruf, Iran negara Syiah ribuan atau bahkan jutaan manusia yang berkumpul karena Abu Al-Majusi dikatakan sebagai pahlawan Islam. Padahal dia ini pembunuh orang yang masuk jelas dalam surga, Umar bin Khattab. Jadi Syiah memang akhbar minal Yahudi wal Nasara, lebih kafir daripada orang Yahud, orang Nasara. Ini berbahaya. Dan Indonesia ini sudah banyak yang telah kita sebutkan, mereka sudah mendirikan pondok-pondok pesantren dengan gratis, bantuan yang banyak. Bahkan mereka mengundang ketika Idul Qadir di Bandung, dari Jakarta diprotes, adakan Idul Qadir di Bandung, mereka membiayai siapa-siapa yang hadir, dibiayai dengan biaya yang besar, apalagi tokoh-tokoh masyarakat. Dan itu terlihat seakan-akan orang Syiah itu jumlahnya banyak sekali. Padahal di antara mereka ada sebagian tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu apa itu Syiah. Kali ini tertarik karena temanya wahakala. Memperingati Idul Qadir yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, bahkan dimulai pada kekuasaan Ayatullah Khomeini. Itu baru diadakan Aidul Qadir. Dan mereka meyakini bahwa Aidul Qadir itu lebih utama daripada hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Sehingga perayaan mereka jauh lebih besar daripada perayaan hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Saya kembali Al-A'rad, Al-A'rad Ibn, siapa ini A'rad? Anda Yaqub Abdurrahman bin Hurmuz. Bahwa mimman katabal mushaf, termasuk orang yang menulis mushaf. An-Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar Al-Rajih, banyak persisian tentang namanya, sebagai mengatakan Abdullah sebagaimana mengatakan Abdul Rahman, sebagaimana mengatakan Barir, sebagaimana mengatakan Sakin, sebagaimana mengatakan Amir, sebagaimana mengatakan Amr, sebagaimana mengatakan Abdul Muqallam, sebagaimana mengatakan Abdul Syams. Ini nama-nama dari Abu Hurairah, berselisih pendapat. Kenapa dijuluki, diberikan kunyah dengan Abu Hurairah? Anda Muhammad ala sebab begitu Abu Hurairah dari Nganjuk Al-Sana Indah Akbar nah bermain-main dengan kucing ketahuan Rasulullah SAW akan dijuluki dengan Ya Abahir dan Abu Hurairah Ya Abahir nah, bukan berarti dia memiliki anak namanya Hurairah atau Hir tidak. Nah, dan itu menjadi kebanggaan bagi Abu Hurairah. Sebagaimana bangga yaitu Abu Dzar wa in rahima anfu Abi Dzar. Walaupun hidung Abu Dzar itu banyak apa kena debu rahim. Nah, kalau dia menyampaikan hadis senantiasa disebutkan wa in rahima anfu Abi Dzar. Demikian pula Ali bin Thalib dijuluki Abu Turab. Sangat senang. Lebih senang dijuluki dengan kunyah Abu Turab daripada Abu Hasan ataupun Abu Husain. Nah. Dalam Allah ini menurut orang Syiah adalah orang yang paling lemah hafalannya. Nanti kalau kalian hadir di majelisnya orang Syiah, jangan sekali-sekali menyampaikan hadis Abu Hurairah yang akan dilemahkan itu. Sampaikan hadis dari Ali bin Thalib, sampaikan hadis langsung nah, dari Fatimah misalnya. Soalnya rumah kita dulu ada satu kampung yang nah di sana ketika kita keluar dakwah yang tidak pernah ahli sunnah bisa masuk. Hanya Mahmud Urduni berusaha untuk masuk kampung tersebut. Ketika diberi kesempatan untuk mahadhah, dia menyebutkan terus keutamaan Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Sampai mereka mengatakan, tidak ada yang memberikan mahadhah di masjid ini kecuali Mahmud Urduni. Nah. Bahkan jadi isu bahwasanya Syekh Mubil tidak menyukai Ahlul Bait, maka dia menyebutkan dalam hadar di sana waktu itu keutamaan Ahlul Bait lengkap dengan dalil-dalilnya. Dan ketika terjadi isu bahwasanya Syekh Mubil tidak mau mengucapkan salawat, maka dia menyebutkan misalnya Abdullah bin Abbas dan misalnya itu menyebutkan Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Sebelum lagi Umar misalnya radhiyallahu anhu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ternyata tidak bagaimana sebagaimana sangkaan. Karena demikian, bagaimana upaya masyarakat atau manusia untuk melarikan dari dakwah? Tidak ada alasan sama sekali. Lalu sampai dituduh bahwasanya Syekh Mubil mengharamkan pisang. Kok bisa-bisanya mengharamkan pisang? Akhirnya datang tamu-tamu untuk membuktikan. Syekh Mubil membawakan pisang untuk tamu-tamu sebelum. Katanya mengharamkan. Nah, ternyata tidak mengharamkan. Dengan itu justru bukan semakin terhimpit, semakin menyebar. Oh itu dusta aja. Itu dusta. Kalau dai yang ngomong begitu, oh itu dusta. Nah, jadi kadang justru yang menyebarkan orang-orang yang derhaka. Nah, mereka mengira dengan menyebarkan perbuatan dusta itu menambah keberuntungan, tapi ternyata justru menambah kerugian. Nah, di sini tidak perlu khawatir berada ila Allah Subhanahu wa taala mungkin akan dicela dari sana sini. Serambutikan dengan sendiri akan mengetahui hakikatnya. Nah, demikian tidak perlu bersedih hati. Qala amara Rasulullah SAW bisadaqah. Rasulullah SAW merintahkan sedekah, dalam riwayat lain bahasa mengutus untuk sedekah. Fakila mana Ibnu Jamil? Ibnu Jamil itu menghalangi, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Khalid bin Walid wa Abbas bin Abdul Muttalib, tiga orang sahabah di sini. Kenapa dia mengeluarkan zakatnya? Faqala Nabi SAW, ma yankimu Ibnu Jamil. Nah, jadi tidak ada di situ yang menghalangi bagi Ibnu Jamil. Illa annahu kana faqiran faghnahu Allah wa rasuluhu. Kecuali bahwa dia itu sebelumnya dalam keadaan fakir, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya dan juga Rasulnya. Nah, waktu itu dalam keadaan kafir, kemudian Rasulullah SAW dengan wasilah Rasulullah SAW, Ibnu Jamil mendapatkan hidayah. Ketika kafir dalam kondisi fakir, kafir, fakir, masuk Islam justru semakin kaya. Nah, ada juga yang sebaliknya, ketika kafir kaya gitu masuk Islam, nah bangkrut. Sebaliknya. Jadi semuanya adalah untuk ujian. Wa amma Khalid, fa innakum tadlimuna Khalida. Adam Khalid, Ibnu Walid maksudnya, sebenarnya kalian telah mendolimi. Naam Khalid. Qad ihtabasa adra'ahu wa atudahu fi sabilillah. Sungguh. Naam, senjatanya dan juga hewan-hewannya itulah ia persiapkan. Jadi ia tahan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal Abbas bin Abdul Muttalib fa'am Rasulullah SAW. Adapun Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sebagian mengatakan bahwasanya kenapa ini Abdul Abbas paman Rasulullah SAW, bahwa dia telah memberikan sebelumnya, dia sudah memberikan sedekah sebelum ditarik untuk sedekah. Bahaya alih sedekah, maka dengan sedekah tersebut baginya itu mendapatkan sedekah juga, memitluha ma'ahat dan misal-misal itu bersamanya. Tabahu Ibnu Abi Ziyad bin Zinad an abihi waqala Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq al-Madani an Abi Zinad hiya alaihi wa mitluha wa ma'aha. Sehingga berarti di sini menjadi tanggungannya, ya Rasulullah yang menanggungnya. Wa mitluha ma'aha, dan semisal bersamanya. Waqala Ibnu Jurayj wa huwa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, hadis tu anil Arab mimislihi. Aku diberitahu dari Arab yang semisal dengannya. Dan ini tiga orang sahabat semuanya, nah kecuali Ibnu Jamil. Ibnu Jamil, Rasulullah SAW berusaha untuk menyebutkan di majlisnya waktu itu supaya dia tidak mengingkari nikmat Allah yang sebelumnya dalam keadaan kafir, dalam keadaan fakir, setelah masuk Islam dalam keadaan kaya. Ada bin Khalid sudah sebutkan dari bahwasanya hewan-hewannya dan senjatanya semua sudah dipersiapkan di jalan Allah. Dan Al-Abbas itu sudah memberikan sedekahnya sebelum penarikan sedekah. Al-Hal menyebutkan di sini beberapa faedah. Yang pertama, jawazu ikhraji mali zakah fi syira'i silah. Jawaz ikhraji mali zakah fi syira'i silah, boleh mengeluarkan zakat untuk membeli senjata. Wa ghairihi, dan juga yang lainnya. Min alatil harb, dari alat-alat peperangan. Ada perangan apa itu Haris? Alat perang itu apa aja? Nandahanan. Alat perang kalau zaman sekarang apa alat perang itu? Bambu runcing apa ketepel? Apa? Kita tidak tahu mau perang gimana nanti menghadapi orang Syiah. Hah? Enggak Habib. Ketepel apa pemuruncing? Zaman sekarang ini. Hah? Pemuruncing? Hah? Ya banyak di situ. Mubarak apa coba zaman sekarang? Hah? Apa coba? Nah, tank misalnya, tinggal pistol dan lain sebagainya. Nah, kendaraan-kendaraan yang mungkin digunakan untuk nah beli kudanya, kalau memang perangnya seperti atas gunung, gunung lawu misalnya, bagaimana menempuh pakai mobil sulit? Pakai kuda, insya Allah bisa. Nah, wa'aidu lahum masatutum min kuwati wa miribatil khail. Siapkan ya, kekuatan kalian, sehingga sanggupan kalian dari mengendarai kuda. Ini masih terus disebutkan. Telah lewat juga. Kuda ini kalau bertemu dengan hewan lain, dia langsung kalah. Hewan apa itu? Undang-undang. Gajah. Nah, gajah kalau bertemu dengan gajah sudah minggir. Tapi kalau unta atau yang lain masih masih bisa bertembus itu. Ini susu. Demikian pula masyru'iyati tahbisi al-haywan was-silah. Disyariatkan untuk apa? Menahan itu hewan dan juga persenjataan. Wa aidan tanbih al-ghafil. Pemberian peringatan kepada orang yang lalai. Alaman alama an'amallahu bihi min ni'matil ghani badal fakir. Apa yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, kenikmatan kekayaannya sebelumnya fakir. Ya Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Jamil, padahal Ibnu Jamil waktu itu tidak ada di majelisnya. Baik, apakah yang tidak masuk ghibah? Ibnu Jamil enggak ada. Kenapa Rasulullah menyebutkan? Enggak, Hasan. Masa ghibah apa enggak ghibah ini? Ya, untuk seorang imam telah lewat di situ. Ya, untuk kebaikan bagi rakyatnya, yang demikian tidak mengapa. Ini bukan masuk dalam ghibah. Kalau ghibah ada, dikir ke akhwa fi mayakrah. Ada bun namimah nakul kalam di qasdil ifsad. Dan juga al-atab ala man mana'a al-wajib. Kecelaan ala man mana'a al-wajib, yang menghalangi dari kewajiban. Ini disebut di sini. Wa jawazu dzikrihi fi ghibatihi bidzalik. Boleh menyebutkan penghibahan hal itu. Ini bagi imam tidak mengapa di situ. Kalau ada rakyatnya yang sudah kaya kemudian tidak mau sedekah, sebutkan namanya, tidak mengapa. Wa tahammul al-imam an ba'di ra'iyati ma yajibu alaihi. Dan penanggungan imam kepada sebagian rakyatnya apa yang menjadi kewajiban baginya. Ya, tidak mengapa bagi imam untuk menanggung sebagian dari rakyatnya memang mungkin keberatan. Ketika dulu ada sebagian sahabat yang meninggal ketika memiliki hutang, Rasulullah tidak menyalahkannya sampai dibayar hutangnya. Begitu datang kemudahan-kemudahan yang banyak, banyak perangan, kemudian Rasulullah para sahabatnya menang, maka mereka-mereka yang meninggal dalam kondisi punya hutang Maka Rasulullah berusaha untuk melunasinya melalui Baitul Mal. Rasulullah menyolatkannya. Wa'idun al-i'tidhar an-ba'di al-ra'iyah bima yasuhul i'tidhar bihi wal-i'tidhar an-ba'di al-ra'iyah, pemberian udur kepada sebagian rakyat. Bima yasuhul i'tidhar bihi, memang yang nah dirinya itu ada udur sebagaimana sebagian para sahabat mencela kepada Khalid bin Walid. Rasulullah menyebutkan apa permasalahannya. Permasalahannya bahwasanya senjatanya dan juga hewan-hewannya sudah disiapkan untuk jalan Allah. Nah, dan itu sudah merupakan pahala tersendiri. Ali bin Abbas karena sudah mendahulukan nah sedekahnya. Enda Muhammad Arsyad yang rajih pemberian zakat untuk 8 bagian atau boleh 1 di antara 8. Harus 8 rata atau bisa 1 bagian saja. Mafhumul kalam bisa difahami. Ahmad bin Rang mana? Entah. Harus 8 bagian atau boleh 1 bagian? Boleh 1, pendapat siapa tadi? Pendapat siapa tadi? Indakum jumhur, jumhur ulama boleh diberikan kepada 1 bagian. Baik. Ini sudah ada di Umdal Ahkam dan banyak sudah hafal Umdal Ahkam. Dunia akan hafal sudah insyaallah. Tinggal merojak aja. Apa hukum dua orang yang saling boikot memboikot lebih dari 3 hari hanya masalah yang remeh saja? Remehnya ditinjau dari masalah apa situ? Nah, jadi kalau masalah yang betul remeh demikian tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau remeh di kalangan masyarakat tapi besar di sisi Allah, nah tidak mengapa. Jadi yang lebih tidak misalnya jangan masyarakat dianggap remeh ya anda sama-sama umat Islam kenapa harus selisih ya, berarti kan dia rame. Jangan masyarakat dianggap biasa aja remeh orang yang minta-minta di kuburan Wali Songo, maka itu dijadikan perkara yang ngetren, perkara kemajuan, bisa rekreasi ke makam Wali Songo. Maka mereka meyakini itu jauh lebih baik, sebagian mereka meyakini jauh lebih baik daripada pergi ke Saudi. Apakah boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan? Tidak mengapa idza umiyatil fitnah, kalau aman dari fitnah. Abu Bakar Umar mendatangi Ummu Aiman mengucapkan salam, maka Ummu Aiman mempersiapkan sebagian makanan. Nah, jadi kalau aman dari fitnah tidak mengapa untuk mengucapkan salam. Dalilnya apa? Keumuman dalil. Ya berdasar Al-Bukhari Muslim, Hakim Muslim Al-Muslimi, Khamsumi Haradus Salam, pada hadis Abdullah bin Salam, Nam ayun nas, Afsus Salam, wa atimu ta'am, wa sallu billahi wa nas, Niyam, tadhul jannah bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, sholatlah di malam hari terkala manusia sedang tidur, niscaya kalian surga dengan selamat. kita memiliki orang tua angkat perempuan dan dia bukan mahram, sebelum kita kenal sunnah berpergian atau pamitan biasa kita mencium tangannya. Karena kita sudah tahu. Nah, terus kita pulang, apa yang kita lakukan? Ya, sudah menyebutkan dengan dalil tentunya, sebutkan di surah An-Nisa ayat 23 misalnya. Assalamualaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang diharamkan. Sampaikan dengan lembut bahwa sekarang kami tidak bisa mencium tangan dari ibu angkat. Dengan lama lembut. Lalu lewat ucapan Imam Ahmad, annas muhtajuna ila mudarah wa rif. Walamul ma'ruf ila ghilzah. Manusia membutuhkan adanya kepandaian dalam berdakwah, dalam kelembutan memerintahkan kebaikan tanpa kekerasan. Usahakan ditempuh dengan cara yang terbaik. Nah. Bolehkah belanja dengan uang yang diberikan kepada kita, uang hadiah? Nah, ini sudah jadi milik kalian. Nah, tidak mengapa tentunya. Apakah menyimpan foto kita di dalam HP merupakan kemaksiatan? Jelas di situ. Jelas kemaksiatan, apalagi yang menyimpan di Facebook yang dilihat banyak orang. Nah, dihendaknya yang sudah demikian, sudah mulai pajang-pajang wajahnya, segera nikah aja. Walaupun usianya masih 14 tahun, nikah gak apa-apa. Perempuan-perempuan sudah mulai sebentar lihat cermin, sudah. Orang tuanya harus melihat ini, anaknya sudah mulai banyak cermin, ini sudah nikahkan aja. Nah, nanti kalau dibiarkan berbahaya itu. Apalagi jatuh kepada perbuatan zina, sangat berbahaya. Teman kalian alhamdulillah sekarang sudah nikah. Nah, soalnya yang bagus di sini siapa dulu? Nadar sudah nikah. Siapa yang pengen nyusul? Masih muda nikah ya, enggak apa-apa. Nah. Mungkin yang sekarang masih di Facebook itu mau nikah, daftar insya Allah ada. Janda juga banyak. Baiklah, nak.